Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang infak. Secara bahasa Arab, bilughatul arabiyah, infak itu berasal dari kata nafako yunfiku nafkon, yang artinya membuat habis, atau anfako yunfiku infakan, yang artinya membelanjakan, atau bahasa modernnya shopping. Nah, saudaraku yang beriman, infak itu ada beberapa jenis, diantaranya adalah infak fidin, infak fisabilillah. Infak fidin adalah pengeluaran harta secara terus-menerus atau kontinu setiap kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan darurat. Maka bagi orang beriman, ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan untuk berinfak. Dan perintah ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor urut 2, ayat yang ke-254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, infakalah sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, min qabli ayatiya yaumul la bay'un fihi, sebelum datang hari tidak ada lagi jual beli, wala hullatun, dan tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada lagi syafaat. Di sini ada perintah bagi orang-orang yang beriman, anfiku, untuk menginfakkan, untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi ketika mendapatkan rezeki, maka seketika itu juga kewajiban berinfak dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267-nya, masih berkenaan dengan perintah infak fidin, perintah untuk mengeluarkan harta ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah dari hasil usahamu itu yang baik-baik. Diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan infak dari hasil usaha kita yang baik-baik, entah itu usaha bisnis ataupun dari hasil usaha kita menjadi seorang karyawan atau seorang pekerja. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian yaitu dari bumi. Contohnya adalah ketika kita panen padi, maka hasil panen itu ada kewajiban infak yang harus ditunaikan. Atau ketika kita panen buah-buahan dan sayur-sayuran, maka kewajiban kita untuk menginfakkan dari hasil panen tersebut. Kemudian di surat Al-Hadid surat ke-57 dengan ayat yang ke-7-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan infakkanlah harta yang telah kami jadikan kamu untuk menguasainya, atau harta yang telah kami amanahkan kepada kamu. Faladzina amanu minkum, kemudian orang-orang yang beriman di antara kalian itu, wa anfiku, mereka itu berinfak, lahum ajrun kabir, dan bagi mereka itu adalah pahala yang sangat besar. Jadi dari tiga ayat ini, maka infak fidin, infak yang kontinu ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, itu adalah bobotnya wajib atau hukumnya wajib, karena memakai kata kerja perintah anfiku, infakkanlah. Dalam ilmu usul fikih, kata perintah itu nilainya wajib atau bobotnya wajib harus dikerjakan, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa dan haram untuk meninggalkannya. Itulah hukum infak fidin. Infak fidin, infak yang harus dikeluarkan secara kontinu atau terus menerus ketika kita memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya adalah wajib di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah standarisasi bahwasanya orang beriman itu tidak akan pernah memperoleh atau mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat sempurna sebelum mereka itu mengeluarkan harta yang mereka cintainya. Artinya sebelum mereka itu menginfakkan harta yang mereka cintai. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-92, "Lan tanalul birra," kamu tidak akan memperoleh suatu kebajikan yang sempurna, kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta sampai kamu, sehingga kamu menjadi sebuah syarat, tunfiku mimma tuhibbuna, kalian itu menginfakkan harta kalian yang telah diberikan oleh Allah, yaitu dari yang kalian cintai. Maksudnya harta yang kalian cintai diinfakkan di jalan Allah. Wa ma tunfiku min syai'in, dan apa-apa yang kalian infakkan, fa innallaha bihi, dan tentang hal itu Allah itu alimun, maha mengetahui. Allah tidak akan memberikan suatu kebahagiaan kepada kita dengan kebahagiaan yang sempurna, atau kita tidak akan memperoleh suatu kebajikan dan kebaikan yang sangat sempurna sebelum kita itu menginfakkan harta yang kita cintai. Maka sebagai orang yang beriman, mulailah kita berpikir, sudahkah kita melaksanakan perintah Allah ini yang efeknya adalah pertama mendapatkan pahala yang besar dari Allah, ajrun adzim, pahala yang besar. Yang kedua, efek dari infak ini adalah kita akan mendapatkan albir, suatu kebahagiaan, suatu kebajikan yang sempurna yang akan Allah berikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita dipahamkan oleh Allah dan semoga bermanfaat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.